Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Silahkan disetorkan hafalannya dari Faslun al-Mu'rabat itu ya. Ya silakan. Qala al-musannif rahimahullah. Qismun yu'rabu bil harakati. Fa qismun ya. Arba'atu anwa'in ya. Ya asy enggak apa-apa. Al-ismul mufradu wa kulluha min dhammati wa tujzamu wa kharaja an dhalika thalathatu ashya jam'ul mu'annath as-salim yunsabu bil kasrati ya. Di hadfi akhirih. Terus arba'atu anwa'in. At-tathniyatu wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah wa hiya يفعلان وتفعلان وتفعلون يا فأما التثنية فترفع بالألف يا وتنصب يا وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم fayurfa'u bilwawi wa yinsabu wa yukhfadu bilya wa ammal asma'ul khamsa faturfa'u bilwawi wa tunsabu bilalif wa tukhfadu bilya wa ammal af'alul khamsa faturfa'u wa tunsabu wa tujzamu ya bihadziha ya. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya. Sini ada latihan i'rab ya, kita baca. Insyaallah enggak terlalu sulit ya. Al-i'rab halaman 51 ya. Qala abuhum قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Seperti itu ya cara mengi'rab apa فعل ماض. فعل ماض مبني إذا لا محل له من الإعراب. أبوهم فاعل dari قال ya مرفوع dia apa yang merفعkannya. Apa amilnya yang merofakan abuhum? Qala. Itu amil lafzi. Iya. Fa'il marfu'u alamatu rafi al-wawu niabatan wawu ini sebagai ganti dari apa? Dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsah. Iya. Dan abu itu mudhaf. Haknya dhamir muttasil. Ini cara mengirab haknya ya. Dan dhamir yang semisalnya. Ha dhamir muttasil mabniun 'ala dhamm. Di sini kita dapati ha mabni di atas dhamma kan abuhu. Mabni 'ala dhamm di atas dhamma. Fi mahalli jar. Pada tempatnya jar. Mudhaf ilai amimnya itu alamatul jam'i hanya tanda jamak saja. Jadi kalau mau ditahqiq lebih diteliti lagi aslinya yang menjadi domir hanya haknya saja ya. Adapun mimnya alamatul jama', tanda saja yang menunjukkan bahwa saya domir hak ini untuk jama' gitu. Paham? Ya. Ya, kalau untuk pemula ya enggak masalah sih, disatukan hum misalkan domir ya muttasil mabni ala sukun fi mahali apa? Jarin mudhafun ilaih. Ya ada khilaf di situ. Kalau antum mau yang mudah, hum langsung dijadikan satu domir pun insyaallah enggak apa-apa ya. Kalau mau dipisah ya silakan. Liunfiq dzu sa'ah, hendaknya berinfak orang yang memiliki keluasan. Liunfiq lam di sini lamul amr. Lamul amr itu lam yang maknanya perintah dan dia amalannya menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Seperti yajlisu zaidun dikasih lam jadi apa? Liyajlis zaidun, hendaknya zaid duduk. Majzum fi'il mudhari setelahnya. Nanti akan datang ya penjelasannya di tempatnya. Lihat liunfiq lam lamul amr, lam disebut lamul amr karena mana yang perintah dan dia amalannya apa, menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Yunfiq itu fi'il mudhari dari anfaqa yunfiqu. Apa anfaqa itu fi'il madhnya, mudhari apa yunfiqu, dijazmkan dengan lam jadi liunfiq. Jadi yunfiq fi'il mudhari majzum dijazmkan oleh lamul amr. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya yunfiq sukun. Nah itu. Sedangkan dhu'nya fa'il dari apa? Yunfiq. Dhu adalah orang yang memiliki sa'ah keluasan, memiliki harta yang banyak. Hendaknya orang yang punya harta yang banyak yunfiq berinfak. Dhu itu fa'il, fa'il dari yunfiq ya, marfu. Wa alamatu rafi'i al-wawu niyabatan 'anid dhamma li'annahu minal asma'il khamsah. Ya, minal asma'il khamsah. Sa'ah ini mudhafun ilaih, majrur dia. Wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah fi akhirih, ini jelas. Kemudian waja'u abahum, dan mereka ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf. Setelah mereka menjebloskan Yusuf ke sumur, mereka datang menemui bapaknya. Waja'u, fa'ilnya wawu itu, mereka datang kepada bapak mereka. Lihat i'rabnya ja'u, fi'ilun madin mabniun 'ala dhamm, fi'il mad yang dia mabni di atas dhamm. Ya, kalau tadi qala fi'ilun mad mabni di atas apa? Fath. Kalau di sini ja'u fi'ilun mad mabni 'ala dhamm, kenapa? Karena sudah bergandengan dengan dhamir wawu. Jadi semua fi'ilun mad kalau bergandengan dengan wawu jamaah kata ganti untuk beberapa orang laki-laki, maka dia mabniya di atas apa? Dhamma. Doroba hum jadi apa? Dorobu. Kharaja hum jadi apa? Kharaju. Akhir fiilnya apa? Di dhamma untuk menyesuaikan dengan wawu. Jadi yang mengatakan i'rabnya ya fi'ilun mad mabni 'ala dhamm, wawunya wawul jamaah, dhamir dia mabni ya fi mahalli raf'in fa'il, pada tempat ya rafa' fa'il, karena dia adalah dhamir sedangkan dhamir adalah apa? Mabni, maka i'rabnya bukan dikatakan fa'il marfu. Cara i'rabnya bukan dikatakan fa'il marfu tapi dhamir mabni gitu, fi mahalli raf'in, pada mahalnya rafa' fa'il. Jadi cara i'rab isim-isim yang mabni fi mahalli gitu, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, enggak boleh majrur, marfu', mansub. Kalau ini julukan ini marfu', mansub, majrur untuk yang mu'rab, untuk isim yang mu'rab. Abahum aba maf'ulun bih. Aba maf'ulun bih mansub. Wa alamatu nasbihi al-alif, tanda nasabnya aba adalah apa? Alif. Ya, li'annahu minal asma'il khamsah. Karena ia termasuk isim-isim yang lima. Walha dhamirun muttasil mabni ala dhamm, sedangkan ha adalah dhamir muttasil mabni di atas dhamm, fi mahalli jar, pada tempatnya jar. Mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Mimnya itu alamatul jama' atau lil jama' untuk jamak, atau lebih lengkapnya tadi ya alamatul jama', tanda bahwasanya dhamir ha ini untuk jamak. Di sini ya penulis memilih bahwasanya dhamirnya hanya haknya saja. Mimnya itu huruf yang menunjukkan bahwasanya dhamir ha ini untuk jamak ya. Wa nahfadhu akhana, nahfadhu dari hafidha yahfadhu. Kalau ana ahfadhu, nahnu nahfadhu, kami menjaga akhana, saudara kami. Nahfadhu, lihat i'rabnya al-wawu harfu ataf, huruf ataf, ya, kata gandeng. Nahfadh fi'lun mudhari', nahfadh fi'l mudhari', marfu' dia. Kenapa marfu' ya? Litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena sebelumnya tidak ada penasob, tidak ada penjazm, enggak ada lam, enggak ada lam. Wa alamatu rafihi dhammatu dhahirah, dan tanda rafanya nahfadhu adalah dhamma yang tampak. Wal fa'ilu dhamir mustatir, dan fa'ilnya nahfadhu adalah dhamir mustatir ujuban, takdirnya nahnu, itu nahnu. Kemudian akhana maf'ulun bi mansub, ya, wa alamatu nasbihi al alif, tanda nasabnya akhana alif, niyabatan 'anil fathah, sebagai ganti dari fathah. Li'annahu min al-asma'il khamsah, karena dia akha termasuk isim-isim yang lima. Dan akha itu mudhaf, na'nya dhamir muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Itu seperti itu cara mi'rab dhamir. Ya, tinggal mabninya dilihat. Kalau na di atas sukun, abaka mabni di atas fathah, abaki mabni di atas apa? Kasrah. Ya. Wa ati dzal qurba haqqah, berikanlah kepada dzal qurba, orang yang memiliki hubungan kerabat, ya, haqqahu, haknya. Ati, wa ati, wawu itu harfu ataf, kata gandeng. Ati itu fi'lu amr, fi'l amr, kata perintah, dari ata yu'ti ati, itu dibuang ya'nya. Ya, fi'l amr dia mabni ala hadfi harfil illah, wa huwa al-ya. Jadi ati itu adalah apa? Bentukan fil amr, kata perintah. Dan semua kata perintah itu apa? Mabni. Di sini mabninya, ya, di atas pembuangan huruf illah, yaitu ya. Ya, yaitu ya. Asalnya ata apa? Yu'ti, ati, gitu. Tadi yang ati gitu. Seperti ini. Masya yamshi, apa fil amrnya? Imshi. Cara membuat fil amr dengan melihat bentukan mudhari'nya, ya. Masya yamshi, yamshi. Tuh, dibuang ya-nya, dikasih hamzah wasal, imshi. Dibuang akhirnya ya-nya, huruf ilahnya. Wal kasratu dalilun 'alaiha, dan kasra pada ta'ati itu menunjukkan ya yang dibuang. Sehingga meskipun dibuang ya-nya, tapi ada yang menandainya, yaitu adanya kasra pada ta'nya. Wal fa'ilu, fa'ilnya ati, dhamir mustatir, fihi wujuban, takdiri anta, ati anta. Kemudian dha, ya, maf'ul bih mansub, wa alamatu nasbihi al-alif, niyabatan 'anil fathah, alif ini menggantikan dari fathah. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia dha termasuk isim-isim yang lima. Ya. Dan dia, dha itu mudhaf, ya, mudhaf. Al-qurba itu mudhafun ilaih, majrur, wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah ala al-alif. Kenapa? Lita'adzur, karena al-qurba ini isim maksur atau isim manqus? Maksur, isim yang akhirnya alif lazimah, yang tidak mungkin bisa menerima harokat, sehingga harokatnya ditakdirkan saja, diniatkan, dianggap adanya. Ya, perlu diketahui bahwasanya za itu maf'ul bih yang pertama dari ati. Ati adalah diantara fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Ya, za ini maf'ul bi yang pertama, haqqahu maf'ul bi yang kedua, mansub juga. Mansub, tanda nasabnya fathah. Jadi haqqahu maf'ul bi tsanin. Haknya itu dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya, sudah kita lewatkan tentang karakter fi'il, ada yang dia cukup dengan fa'ilnya, enggak butuh maf'ul, seperti qoma, nama, kharaja, zahaba. Ada yang butuh kepada satu maf'ul saja, seperti doroba, akala. Ada yang butuh kepada dua maf'ul, seperti ata, seperti apa, a'to, memberi, dan semisalnya. Ada yang butuh tiga maf'ul juga. Kemudian, yang keenam, roja'u ila abihim, mereka kembali ke bapak mereka. Tadinya roja'a. Kalau untuk huwa roja'a, kalau huma roja'a, ya kan? Kalau huma apa? Roja'u, ditambahkan wawu. Itu antum harus tahu ya, pasangan-pasangan atau keadaan-keadaan fi'il, tasrifan-tasrifan fi'il ketika digandengkan dengan dhamir. Kayak misalkan huwa kharaja, huma kharaja, ya kan? Hum kharaju, hiya kharajat, Huma untuk muannats kharajata, hunna kharajna, ana kharajtu, nahnu kharajna. Itu harus hafal. Ya, juga dengan fi'il mudhari'nya. Yakhruju ana akhruju, nahnu nakhruju, anta takhruju, antuma takhrujani, antum takhrujuna, anti takhrujina, antuma takhrujani, antunna takhrujina. Iya. Huwa yakhruju, huma yakhrujani, hum yakhrujuna, hiya untuk mana takhruju, huma untuk mana apa takhrujani, hunna yakhrujna. Nah, itu syafal. Kalau perlu ditulis di buku yang besar, ditempelkan di kamar biar hafal. Ya. Itu sangat membantu sekali. Ya. Baik, kita lihat di sini. Raja'u fi'lun mabni ala dhom. Wabunya wa jama'ah. Dhamir mabni fi mahali rafin fa'il. Sama seperti yang di atas ya. Ya, yang sudah lewat tadi, yaitu apa? Raja'u itu sama irabnya. Ya, ila abihim, ila harfu jar, huruf jar, abihim ismun majrurun bi ila, isim yang dijarkan oleh ila. Wa alamatu jarihi al ya'u, tanda jarnya adalah ya. Di anna min al asmil khamsah nabihim, termasuk isim-isim yang lima. Wal ha dan haknya itulah dhamir muttasil mabni ala al kasri, ya kan, abihi mabni di atas kasrah. Fi mahalli jar, pada mahalnya jar mudhafun ilaih. Ya. Mimnya apa tadi? Lil jam'i atau alamatul jama', tanda jamak saja, huruf berarti. Ya. Mimnya huruf, bukan isim, bukan dhamir. Ya. Kemudian yang berikutnya, sana syuddu 'adudaka bi akhik. Kami akan menopang lenganmu bi akhik, dengan apa? Saudaramu. Ya, yakni kami akan mendukungmu dengan saudaramu. Sana syuddu as-sin, harfu istiqbal, sudah lewat, huruf yang menunjukkan apa? Waktu yang akan datang. Wa nasyuddu dari syadda yasyuddu. Ini fi'lun mudhari', fi'il mudhari' marfu', marfu'. Wa alamatu rafihi ad-dhammah, tanda rafa'nya nasyuddu adalah apa? Dhammah. Wal fa'ilu, fa'ilnya nasyuddu adalah dhamir mustatir wujuban, taqdirnya apa? Nahnu nasyuddu. Anta tasyuddu dan seterusnya. Ya. Perhatikan kalau takdir domirnya itu adalah anak seperti asyuddu, ini mesti mustatir wujuban. Atau nahnu, nasyuddu mustatir wujuban. Atau anta, laki-laki ya, satu orang laki-laki yang bicara, ini mustatir wujuban juga. Gitu. Kalau huwa mustatir jawazan, hiya mustatir jawazan. Nanti di tempatnya akan kita jelaskan lebih rinci apa itu mustatir jawazan, apa itu mustatir apa? Wujuban. Insyaallah. Kemudian adudaka adud, adud lengan. Ya. Nih adud lengan. Ini kenapa? Kalau ini apa? Lengan juga ya. Ini lengan atas lah, mungkin lengan bawah gitu ya. Betul. Ya, ini lengan atas, lengan bawah, lengan atas, bahu ini. Bahu ya, dekat bahu itu, setelah bahu. Lengan atas lah ya. Adud maf'ul bi mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Jelas ya. Kafnya dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Bi akhika ba harfu jar. Ya, harfu jarrin. Ya. Boleh juga antum ungkapkan jaratun, boleh. Al-ba harfu jar atau ba jaratun, boleh. Kalau ba harfu jar, harfu jar, ba yani huruf jar, kalau ba jarah adalah pengejar, ha ba adalah jarah, huruf yang majarkan. Akhika ismun majrur, isim majrur. Dengan apa dijarkannya bil ba? Apa tandanya? Wa alamatu jari al ya. Kenapa? Li annahu minal asmil khamsah. Wal kaf kafnya akhika, kafnya dhamir muttasil ya. Mabni li siapa? Al fathhi akhika. Fi mahali apa? Jarrin mudhafun ilaihi wa li dzil qurba. Dan untuk orang yang memiliki hubungan kerabat. Untuk kerabat langsung enggak apa-apa. Li dzi allam harfu jar. Huruf jar sudah lewat kan, huruf jar kan, min ila an ala wa fi wa rubba wal kaf wal lam, itu kan. Dhi ismun majrurun bil lam, sedangkan dhi adalah isim yang dijarkan dengan lam. Wa alamatu jarhi al ya, tanda jarnya adalah ya, li annahu minal asmil khumsa, karena dia dhi termasuk isim-isim yang lima. Al qurba ya, jamak dari qorib, kerabat ya, qorib jamaknya qurbat. Ini qurba mudhaf ilaihi majrur, majrur. Wa alamatu jari, tanda jarnya qurba adalah al-kasrah al-muqaddarah. ala akhiri li ta'addur, karena terhalang untuk ia menerima harokat karena dia isim maksur. Tamarin, baik kita masuk ke latihan ya. Qala ta'ala laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sungguh telah ada pada Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu habbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya ya, lebih dicintai oleh bapak kita ya, daripada kita, padahal kita adalah usbah, lebih banyak jumlahnya. Inna abana la fi dhalalin mubin, sungguh bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata katanya. Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Awitrohuhu ardan, atau buang saja Yusuf di satu negeri. Yakhlulakum majhu abikum, ya, sehingga wajah bapak kalian itu tertuju kepada kalian karena sudah enggak ada Yusuf yang selama ini dicintainya. Ya, watakunu min ba'dihi qauman sholihin, setelah itu kalian taubat jadi orang-orang soleh gitu. Ini bisikan syaitan ya. Tapi setelah itu mereka juga masya Allah bertobat ya. Istakhrij min al-ayati as-sabiqah, keluarkan dari ayat-ayat yang telah lewat ya. Apa yang diminta al-matlub ya, yang diminta isman min al-asma'il khamsah marfu'an ya, isim dari isim-isim yang lima yang marfu', kemudian isman min al-asma'il khamsah mansuban, isim dari isim-isim yang lima yang mansub, kemudian isim dari isim-isim yang lima yang majrur. Ayat istikhrajuhu, apa ini? Cari mana yang marfu' dulu, ada enggak di sini? Ya apa? Iya, wa akhuhu. Ya marfu' dia. Tanda rafanya apa? Wawu, li'anna min al-asmail khamsah. Siapa yang tahu kenapa dia marfu'? Karena diatofkan, digandengkan kepada Yusuf, sedangkan Yusuf marfu', maka ikut marfu'. Nanti ya, belum datang bahasanya. Ya, tabi', dia ngikut kepada yang marfu', maka ikut marfu'. Jadi ja'a Zaidun wa abuhu. Zaid datang dan bapaknya abuhu. Kenapa abuhu marfu? Karena dia ngikut digandengkan kepada Zaid yang marfu, iya kan? Kalau Zaid sendiri kan fa'il, ja'a Zaidun wa abuhu. Zaidnya marfu fa'il, adapun abuhu dia marfu karena diatofkan digandengkan kepada yang marfu, ikut marfu. Jadi hukumnya ma'tuf ngikut yang sebelumnya. Sebelumnya marfu ikut marfu, sebelumnya mansub ikut mansub dan seterusnya. Masih ada lagi enggak? Enggak ada. Yang mansub ada enggak? Apa? Inna abana. Ya abana. Tanda nasabnya apa? Alif. Ya ini abatan anil fathah. Li'anau minal asmil khumsan. Naknya domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilai. Kenapa sekarang abana mansub? Karena kemasukan inna, ini amilnya namanya, amil yang beramal menasobkan abana. Yang majrurnya ada enggak? Ada, mana? Abina. Apa tanda jarnya? Ya niabatan anil kasra li'anna minal asma'il khamsah. Na-nya apa? Dhamir muttasil mabni 'ala sukun, ya kan? Na kan sukun alifnya. Fi mahali apa? Jarrin mudhafun ilai. Apa yang majarkan abi sekarang? Ila, huruf jar ila, jelas insyaallah ya. Kemudian uktub bainal qausaini minal asmail khamsah aw laysa minal asmail khamsah amama tahtahu khattun ma bayani sabab. Tulis apa yang ada di antara dua kurung dari isim-isim yang lima ataupun dari apa yang bukan termasuk isim-isim yang lima ya. Amama tahtahu, amama ma tahtahu khatt, di hadapan apa yang di bawahnya ada garis ma'abayani sabab, dengan menjelaskan sebabnya. Ya, lihat idza stansaha ahadukum akhahu falyansahlah. Nukilan dari hadis, jika istansaha ahadukum akhahu, jika salah seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, falyansahlahu, maka hendaknya saudaranya ini yang diminta nasihat memberikan kepadanya nasihat. Ini apa? Ada yang digaris ini asmaul khamsah bukan? Asmaul khamsah. Sebabnya apa? Tahu dari mana itu akhahu asmaul khamsah? Ya ada akh, itu akh ini apa? Asmaul khamsah dia. Dan dia diidhofahkan. Terpenuhi syarat-syaratnya, iya kan? Apa di sini i'rabnya dia? Marfu, mansub atau majrur? Mansub sebagai apa? Maf'ul bih dari istansoha ahadu fa'ilnya. Jika salah seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya. Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin. Sesungguhnya ada seorang yang dia menziarahi, mengunjungi saudaranya di satu negeri yang lain. Yang ada garisnya asmul khamsah bukan akhan lahu. Bukan, kenapa pada ada akhnya di situ? Karena tidak didhafahkan, kan syaratnya asmul khamsah didhafahkan. Maka di sini i'rabnya akhon dengan apa? Huruf atau harokat? Ya, dengan harokat. Ya, dengan harokat. I'rabnya dengan i'rab aslinya dengan harokat. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Apa di sini syarat yang hilang? Idhofah. Di sini akhon enggak didhofahkan. Seandainya akhohu baru asmaul khamsah. Di sini diputus akhon lahu. Wa am yang tadi ada domirnya diputus akhon lahu. Iya, akhon lahu. Ya bisa dalam ungkapan seperti ini akhon lahu atau akhahu juga bisa. Akhon lahu bisa, akhahu juga bisa. Abahu, aban lahu juga bisa. Bisa ungkapan sama-sama ungkapannya betul itu. Ya akhon di sini maf'ul mansub tanda nasabnya apa? Fathah zahir ala akhirih. Maka dia i'rabnya seperti mufrad yang lain, isim-isim mufrad yang lain. Nasab dengan fathah, rafa dengan dhamma, jar dengan yasra. Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minain. Abawahu itu termasuk isim-isim yang lima atau bukan? Abawahu. Adapun anak itu yang aku bunuh kata Khadir dengan perintah Allah, fa kana abawahu mu'minain. Maka kedua orang tuanya dulu adalah mukminin, dua orang yang beriman. Fa khashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ya. Apa di sini? Termasuk enggak? Bukan. Kenapa enggak bukan? Karena musanna. Karena musanna sudah lewat syaratnya asmul khamsah tidak dimusanakan, tidak dijamakan. Kalau musanna berarti i'rabnya dengan apa kalau rafa? Musanna dengan alif. Kalau nasab dengan iya, kalau jar dengan ya, ya, ya, ya. Nah itu. Jadi i'rabnya fakana abawahu, abawahu itu isimnya kana. Yang namanya isimnya kana marfu. Tanda rafanya apa di sini? Alif abawa. Itu alif tanda rafa. Niyabatan anid dhamma li anahu musanna gitu. Bukan li anahu min asmaul khamsah. Ya kalau asmaul khamsah kan ya marfu-nya dengan apa? Dengan wawu. Ini abawahu. Abun itu musananya abawani, ya. Abawani, akhun, akhwani itu. Dan dia mudhaf mudhaf ilaihi. Kemudian inna hadza akhi. Akhi asmaul khamsah atau bukan? Pak Nur, akhi asmaul khamsah atau bukan? Jangan ragu-ragu, bukan, bukan. Iya, iya. Asmaul khamsah atau bukan? Padahal asmaul khamsah akhi. Asmaul khamsah bukan? Bukan. Alasannya apa? Ada itu ya akhi. Ada. Apa kenapa dia? Kenapa? Karena idhofahnya kepada yang mutakallim. Kan diantara syarat asmaul khamsah agar idhofahnya kepada apa saja silakan, yang penting jangan kepada ya mutakallim. Kalau idhofahnya kepada ya mutakallim, maka i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Iya, jangan lupa itu. Coba diulangi lagi syarat-syarat asmaul khamsah. Yang pertama mufroda, mufrad. Berarti kalau musanna dan jamak bukan asmaul khamsah sudah. Iya. Yang kedua syaratnya apa? Mukabbarah, enggak ditasghir menjadi fu'ail, wazan fu'ail, ukhay, zuwai, ya, humay, dan seterusnya. Kalau ditazkir, ya dengan harokat dhohirah. Syarat yang ketiga, agar diidhofahkan. Kalau enggak diidhofahkan, ya di atas harokat aban akhon. Kemudian kemat idhofahnya kepada selain ya, udah. Silakan kepada dhamir semuanya, isim dhahir semuanya. Ya, cek lalen. Ya. Jadi akhi itu i'rabnya khabarnya inna. Ya. Marfu berarti tanda rafanya dhamma muqaddara ala ma qabla ya'il mutakallim. Tanda rafanya adalah dhammah yang ditakdirkan sebelum ya. Tadi kan akhun ditambah ya. Akhi jadi bukan akhwi, bukan. Baitun kasih ya apa? Baiti. Itu. Semua isim yang disandarkan kepada ya itu harus nurut di kasrah gitu. Baitun, baiti, ghulamun, ghulami dan seterusnya. A'rib ma tahtahu khattun fi qouli ta'ala i'rablah. Kalimat yang di bawahnya ada garis pada contoh ucapan Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi. I'rabnya apa min akhi? Min harfu jar, ya kan? Al-mudhil lengkapi silakan mabni ala sukun gitu ya. La mahalla lahu minal i'rab. Akhihi apa? Ismun majrurun bi min. Ismun majrurun bi min. Isim yang dijarkan dengan min. Apa tanda jarnya? Wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan, ya ini menggantikan dari kasrah. Li'annahu minal asma'il khamsah, dan dia akhi mudhaf haknya dhamir muttasil mabni alal kasri fi mahalli jarrin, bukan majrur tapi fi mahalli jarrin. Apa mabni dia fi mahalli jarrin? Jadi isim-isim yang mabni i'rabnya fi mahal, pada tempatnya, pada tempatnya. Fi mahalli jarrin mudhafun ilai rabi'an. Sekarang kita masuk ke yang empat. Masuk ke yang keempat. Ya, ini kan yang empat yang terakhir berarti ya. Apa yang diirob dengan huruf kan? Yang diirob dengan huruf kan ada empat. Musanna, jama' mudzakkar salim, al-asmul khamsah. Tiga ini sudah kita lewatkan, tinggal satu lagi. Itu apa? Al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Ya. Jadi bukan khamsun ya, bukan al-af'alul khamsu, tapi al-af'alul khamsah. Kalau al-a'immah, imam-imam, apa? Al-arba'ah atau al-arba'? Al-a'immah, al-arba'ah atau al-arba'? Al-arba'ah, al-arba'ah, kenapa? Ya, perhatikan, al-af'alul khamsah, al-af'al, mufradnya apa al-af'al? Al-af'al mufradnya apa? Fi'lun. Fi'l mudzakkar tu mu'anath. Fi'lun mudzakkar tu mu'anath. Mudzakkar. Maka adadnya perlawanan. Mu'anath khamsah. Al-a'immah. Mufradnya apa al-a'immah? Imam. Imam ya kan? Lihat mufradnya. Mudzakkar tu mu'anath. Imam. Mudzakkar berarti adadnya bilangannya mu'anath. Al-a'immah al-arba'ah. Itu. Paham? Ya. Sekarang apalagi lima rumah, rumah yang lima, al buyut al khams atau al khamsah, al khamsah. Sayarat, as sayarat lima, al khams. Itu ya berapa lawanan ya. Kalau bilangan tiga sampai sepuluh seperti itu sifat i'rabnya, al khamsah sifat. Baik, kita baca ta'rifuha, definisi dari afalul khamsah. Hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi alifu thnain, alifu lithnain. Al-afalul khamsah adalah setiap fi'l mudhari' yang bergandengan dengan alifu lithnain atau waw jama'ah atau ya'al mukhatabah. Sudah kita lewatkan ini, iya kan? Definisi dari apa? Al-afalul khamsah, setiap fi'l mudhari' yang bergandengan dengan apa? Alifu lithnain, yadribani, tadribani, atau jamaah yadribuna tadribuna, atau ya mukhatabah tadribina. Untuk yang bergandengan dengan aliful itsnain ada dua contohnya, ya kan? Yang awalnya ya yadribani, dan yang awalnya ta tadribani. Untuk yang bergandengan dengan jamaah juga ada dua, yang awalnya ya yadribuna, dan yang awalnya ta, ya kan, tadribuna. Untuk yang bergandengannya hanya satu, ta saja, tadribina untuk anti. Ya wahiya yaf'alani wa taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, ini sekedar contoh. Yajlisu ya yajlisani tajlisani dan seterusnya. Hukmuha, hukumnya fi'il-fi'il yang lima adalah turfa'u bithubutin nun, dirafakkan dengan menetapkan nun. Nah itu, kita lewat. Watunsobu watujzamu bihadfiha, kemudian dinasobkan dan juga dijazmkan dengan membuang nun. Nah itu lafalul khamsah, i'rabnya dengan huruf. Ketika rafa dengan menetapkan nun, ketika nasob dan jazm, ya menghilangkan nun, membuang nun. Famitsaluha fi halati rafa', contoh asmaul khamsah ketika rafa'. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, tu'minuna billah. Tu'minuna billah. Dan juga ucapan Allah yang lain, wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najm di sini bukan bintang ya. Tapi ya buah-buahan yang istilahnya enggak memiliki batang kayak semangka gitu. Apalagi? Bonteng ya. Apa? Ya bukan yang di bawah itu enggak punya. Yang di bawah tuh. Ya kayak semangka, mentimun apa gitu tuh. Ya. Wasyajar dan pepohonan. Kalau pohon kan punya apa? Batang. Kalau ini yang biasa merayap di tanah itu. Ya, sujud dan keduanya sujud. Wa qawlu ta'ala ata'jabina min amrillah, kepada istrinya Nabiullah Ibrahim, ata'jabina min amrillah, ketika diberitakan bahwasanya akan datang seorang anak, ya, maka dia sokat wajhaha, menepuk apa? Wajahnya. Ya. Enggak percaya gitu dengan berita. Ya. Ata'jabina min amrillah, ataupun bukan enggak percaya tapi dia agak apa tersontak gitu, ata'jabina min amrillah, apakah engkau merasa aneh dengan perintah Allah. Allah SWT kalau menghendaki sesuatu yang mudah, di umur yang sudah tua Hajar dikasih berita gembira dengan kelahiran seorang anak, ata'jabina min amrillah, ya, apakah engkau merasa heran dengan perintah Allah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kaum wanita ya akalnya beda dengan laki-laki, ya kan, dikasih berita yang agak aneh langsung dia apa memukulkan tangannya ke apa jidatnya, masa ini ya, memang demikian ya kodratnya perempuan ya. Kata Rasul juga, ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin ya aghlab li dhi lubin min kunna, aku tidak melihat min naqisati aqlin ya, orang yang kurang akalnya dan agamanya yang lebih bisa mengalahkan laki-laki yang kuat daripada kalian. Ya. Apa contohnya? Ya, manuksonu aklin wa din, apa itu? Kelemahan akal dan agamanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, syahadatu imra'ataini bi syahadati rajulin. Nah, lihat. Ya, wa tamkuthul ayyam la tusalli. Contoh kelemahan akal seorang wanita adalah dia persaksiannya dua orang sama dengan sebanding dengan satu orang laki-laki. Kemudian kalian tinggal beberapa lama enggak sholat. Ini kelemahan agamanya. Kalau tadi dalam hal persaksian dua banding satu, ini menunjukkan kelemahan apa? Akal wanita. Ata'jabina min amrillah. Jelas ini. Fa fil ayatil ula kalimah, maka pada ayat yang pertama ada kata tu'minun. Dari amana yu'minu. Kalau antum tu'minuna, iya kan? Min al-af'al khamsah, ini termasuk isim-isim yang termasuk fi'il-fi'il yang lima, wahia fi'lun mudhari'un, dan dia adalah apa? Fi'lun mudhari' ittashalat bihi wawul jama'ah wa huwa marfu', yang bergandengan dengan wawul jama'ah, dan dia apa? Marfu'. Litajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena ia kosong dari apa? Litajarrudihi itu karena ia kosong minan nasib, dari penasab dan penjazam. Wa alamatu rafi'i thubutun nuni niyabatan 'anil dhamma, dan tanda rafa'nya adalah apa? Tetapnya nun. Ini tetapnya nun menggantikan dari apa? Dhamma. Wa kalimatu yasjudan fil ayati tsaniyah, adapun kata yasjudan pada ayat yang kedua, ya wan najmu wasyajaru yasjudan min al af'al khamsah, ini juga sama termasuk fi'il-fi'il yang lima. Wa hiya fi'lun mudhari'un ittashalat bihi aliful itsnain, dan dia adalah fi'il mudhari' yang bergandengan dengan alifu al itsnain. Wa huwa marfu', dan dia marfu'. Kenapa? Li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi, karena ia kosong dari apa? Penasab dan penjazam. Wa alamatu rafi thubutun nun niyabatan 'anil dhammah, dan rafa'nya adalah tetapnya nun sebagai ganti dari apa? Dhammah. Wa kalimatu ta'jabin, dan kata ta'jabin fil ayati tsalitsah Pada ayat yang ketiga, minal af'alil khamsah, juga termasuk fi'il-fi'il yang lima. Ajiba ya'jabu tadinya. Ajiba apa? Tak ya'jabu. Ya. Ajiba ya'jabu, merasa heran gitu, merasa kagum. Ya, anti kan ta'jabina, berarti ta'jabina. Ya. Wahia fi'il mudhari, dan dia fi'il mudhari yang ittashalat bi, bergandengan dengannya ya al-mukhatabah. Wadawah huwa, dan dia juga marfu juga litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena kosong dari penasab dan menjazam. Wa alamat rafi, dan rafanya adalah thubutun nun, tetapnya nun niabatan, dan nun ini sebagai ganti dari apa? Dhammah. Wa mithalul af'alil khamsati fi halatayi an-nasbi wal jazm, maka contoh fi'il-fi'il yang lima dalam keadaan nasab dan jazm. Halatayi itu musanna tadi, halataini ya, halataini diidhafahkan maka dibuang apa? Nunnya. Jadi halatayi gitu ya. Ya. Halatayi an-nasbi, pada dua keadaan nasab dan jazm. Qaulu ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini contoh apa? Al-af'alu khamsah yang apa? Mansub dan yang majzum. Fa illam taf'alu, ya, fa illam taf'alu, ini taf'alu, lam taf'alu, contoh af'al khamsah apa? Majzum atau mansub? Majzum oleh lam. Ya. Wa lan taf'alu apa ini? Taf'alu mansub atau majzum? Mansub oleh lan. Fa fil ayatil fi'lan, pada ayat ini ada dua fi'il. Yang pertama lam taf'alu, yang kedua lan taf'alu. Ini termasuk al-af'al al-khamsah. Wahuma fi'lani mudhari'ani, dan keduanya sama-sama fi'lun mudhari'. Ittasala bihima wabul jama'ah, bergandengan dengan keduanya wabul jama'ah. Wal awwalu madzum, taf'alu yang pertama madzum, dijazamkan oleh bilam, oleh lam. Wa alamatu jazmi hadfun nun, dan tanda jazmnya adalah pembuangan nun. Dan pembuangan nun ini niabatan anis sukun, sebagai wakil pengganti dari sukun, karena sukun itu apa? Tanda asalnya jazm. Adapun selain itu, ya dia wakil saja. Wathani mansubun, sedangkan taf'al yang kedua mansub dengan lan. Wa alamatu nasbi hadfun nun, dan tanda nasbnya adalah pembuangan nun. Pembuangan nun ini apa? Niabatan anil fathah, sesuai ganti dari fathah. InsyaAllah ini enggak sulit ya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mukhattatun yuwaddihu al-af'al al-khamsah, ada bagian di sini yang menjelaskan fi'il-fi'il yang lima. Al-af'al al-khamsah, ya, fi'il-fi'il yang lima adalah kullu fi'lin mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittashala bihi, yang bergandengan dengannya aliful itsnain atau wawul jama'ah atau ya al-mukhatabah. Ya, lihat yaf'alu. Ya, ini contoh fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun yang dia marfu, karena kosong dari apa? Penasab dan penjazam. Lihat kalau dinasabkan lan yaf'ala dengan fathah. Kenapa? Ya tadi akhirnya tidak bergandengan dengan apa? Sesuatu pun, enggak ada aliful itsnain, enggak ada jamaah, enggak ada ya mukhatabah, enggak ada nun taukid, enggak ada nun niswah. Lam yaf'al, lam yaf'al. Ini contoh fi'il mudhari' yang majzum dengan sukun karena kemasukan lam. Ya, tanda jazamnya di atas tanda asli sukun. Kenapa? Ya tadi akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Kemudian yaf'alani yang apa? Masuk al-asmul khamsah. Yaf'alani untuk huma. Ya, huma muzakkar, ya. Dinasabkan dengan lan, jadi lan yaf'ala, dibuang nunnya. Dijazamkan dengan lam, jadi lam yaf'ala, juga sama dengan membuang nunnya. Taf'al, taf'alani, untuk apa ini taf'alani? Siapa yang bisa menyebutkan taf'alani, apa fa'ilnya? Anti taf'alina, taf'alani, ah. Antuma taf'alani, dan huma mu'annas. Kalau awalnya ta, itu bisa memungkinkan penggunaannya dua, untuk antuma taf'alani ataupun huma mu'annas. Huma untuk mu'annas, ya. Misalkan kalau antuma ya Zaid taf'alani, misalnya. Kalau muannats misalkan al-hindani, dua hindun itu taf'alani, atau dhamirnya huma taf'alani. Dinasabkan jadi lam taf'ala, dijazmkan jadi lam taf'ala, sama-sama dengan membuang nun. Yaf'aluna, untuk apa ini fa'ilnya? Yaf'aluna hum. Hum yaf'aluna, atau az-zaidun yaf'aluna. Ya. Dinasobkan lam yaf'alu, dijazmkan lam yaf'alu dengan membuang nun juga. Taf'aluna, untuk siapa ini? Taf'aluna dhamirnya antum. Untuk apa? Antum taf'aluna. Dinasobkan lam taf'alu, dijazmkan lam taf'alu dengan membuang nun juga. Taf'alina, untuk apa fa'ilnya ini? Anti taf'alina. Dinasobkan lam taf'ali, dijazmkan lam taf'ali, sama-sama dengan membuang nun. Tinggal antum ingat-ingat cara mengi'rab alif ya, dan juga wawunya dan ya'nya. Mudah itu. Antum katakan alif setelah lam itu, atau wawu setelah lam, atau ya setelah lam, antum katakan dhamir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sudah kayak gitu semua ya Rabbi. Dhamir muttasil, dhamir muttasil, bukan dhamir munfasil nanti ya, dhamir muttasil. Ya, mabni semua dhamir, dan mabninya alif, wawu dan ya, semuanya di atas sukun. Semuanya fi mahalli raf'in. Kenapa? Fa'il, semuanya apa? Fa'il. Ya. Al-i'rab sini antum baca, silakan Manur dibaca, Pak. Ada ini enggak punya? Yang lain. I'rabnya biar yang baca antum. Al-i'rab. Atau dari antum dulu, silakan. Ada banyak contohnya. Ya, antum baca i'rabnya gantian. Al-i'rab tu'minuna billah. وعلامة ربه ثبوت النون بدلا من الظلمة لأنه من الأفعال الخمسة وهو بالجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بالله جار ومجرور الباء حرف جر الله لفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة والجار والمجرور متعلقان بالفعل ya cukup paham kan ya terus ya baca ya rab hati ini ya rab ya حرف عطف مبتدأٌ أن كستانوي مبتدأٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه مضاف إليه رفعه الضمة على آخره رست والشجر حرف عطف معطوف على النجم مرفوع رفعه مضاف إليه الظاهرة رس يستدان فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه يعني تسدى مضبط في ليه وعلامة رفعه ثبوت Subutun nuni niabatan anil dhammati ya wa aliful ithnaini muttasilun dhamir muttasil mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in ya fa'ilun wal jumlatu min al fi'li al fa'ili fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in khabarul khabarul mubtada'i ya baca adon ya Gus. Ta'jabina. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ah, sudah bisa baca kitab deh. Di mahali ain ya ya bagus terus ya harfu jarin sudah pasangan atau apa ya harfu jarin nggak mungkin harfun jarun nggak mungkin harfun jarin nggak mungkin pokoknya harfu jarin masih pasangannya gitu ya amrin ya ya ya ah harus baca kitab ya. Terus lafzul jalalati lafaz yang mulia terus ya al kasratu khobar ya ya ya teruskan satu lagi ya peserta yang lainnya pada enggak ada. Ya. Ya. Ya. Ya. In. In bukan inna kan lihat. Syartin. Kalau syurti nanti polisi satpam. Syartin syarat ya harfu syartin. Harfu syartin. Ya. Terus. Ya. Nafyin gitu. Nah. Ya. Ya. Ya. Terus. Ya. Ya. Bagus. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ah, insyaallah. Terus. Ya. Ya. Diin, terus. Ya. Terus. Tun. Khabar al-wawu mubtada i'tiradiyatun. Terus. Ya. I'taradat. Terus. Nah. Bagus. Ya. Ya. Ya. Nah, gitu ya mantap. Terus. Wastiqbalin. Enggak apa-apa salah juga yang penting mantap. Terus. Taf'alu ya ya. Milam ya. Ya, terus. Ya. Ya, terus. Ya. Ya. Wah, lulus nih bisa kita nih. Insyaallah. Tinggal dihafal ini. Ya. Selesaikan. Tamarin ya. Masih kuat kan? Ya, masih kuat Pak Nur. Masih kuat. Tamarin. Tamarin. Istakhrij al-af'al al-khamsah mimma ya'ti wa dhkur 'alamata i'rabiha. Keluarkanlah fi'il-fi'il yang lima mimma ya'ti, dari apa yang akan datang penyebutannya. Wa dhkur, dan sebutkan 'alamata i'rabiha, tanda i'rabnya. Jadi perintahnya apa di sini? Dua. Yang pertama mengeluarkan apa? Al-af'alul khamsah. Kemudian yang kedua menyebutkan apa? Tandanya. Qala ta'ala wan najmu wasyajaru yasjudan. Eh, dari kanan. Ya. Beri ya. Yasjudan itu af'alul khamsah. Tandanya apa? Tanda i'rabnya. Ya, thubutun nun. Kenapa? Li'annahu minal af'alul khamsah. Apa bentuk fi'il mudhari'nya sebelum memasukkan nun? Yasjudu. Jadi sajada yasjudu. Karena kembalinya kepada huma, humanya kan an-najm wasyajar, iya kan? Maka yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil mizan. Hah. Tatghaw, bagus. Itu apa? Al-af'alul khamsah. Tanda i'rabnya apa di sini? Atau sebelumnya dia marfu, mansub atau apa? Asli Allah itu an la aslinya. An la cuma dilebur jadi alla. Kemasukan an. An itu penasob atau penjazm? An. Ah, penasob. Berarti tadghaw ini mansub. Tanda nasabnya apa berarti? Afal khamsah. Apa tanda nasabnya? Ah, hadfun nun. Bagus, pembuangan nun. Wawu di situ fa'ilnya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Pardon, ada enggak di sini? Wala tukhsiru al mizan. Dari akhsara yukhsiru, mengurangi. Iya. Jangan kalian mengurangi timbangan. Tukhsiru. Ini contoh fi'il mudhari yang mansub atau madzum. Masukkan la, la nahiyah. La ta'kul, la tajlis, la tadhab. Mansub atau marfu? Apa la nahiyah? Belum sih, belum dibahas. Majzum. Belum ya, memang belum lah, maklum. Jadi la nahiyah itu menjazmkan. Seperti kayak, ya, jangan duduk, la tajlis. Jangan makan, la ta'kul, sukun. Nah, di sini tanda jazmnya apa? Hadfun nun li anna minal as wa fa'alil, sebelum kemasukan la apa? Tukhsiruna. Tukhsiruna antum tukhsiruna. Kemasukan la li la tukhsiru. Jangan kalian apa? Mengurangi timbangan. Ah, sudah. Dha' fil makanil khali fi'lan munasiban min al-af'al al-khamsati fi ma yali. Letakkan, ha? Itu fi'il amr dia, bukan af'al khamsah. Aqim dari aqama, yuqimu, aqim. Untuk aqim anta, antuma aqima, antum aqimu, bukan af'al khamsah dia, fi'il amr. Dha' fil makanil khali, letakkan. Dha' itu fi'il amr, wa dha'a ya dha'u dha', gitu ya. Wa dha'a ya dha'a, dha'. Ya. Letakkan fil makanil khali, pada tempat yang kosong. Fi'lan munasiban, fi'il yang cocok. Minal af'alil khamsah, dari fi'il-fi'il yang lima. Fima yali, pada kalimat berikut ini. Lihat at-talibani, lihat. Cari fi'il yang pas, kemudian jadikan af'al khamsah. At-talibani ad-darsa. Dua siswa, titik-titik pelajaran. Siapa yang nyoba duluan? Ayo. At-talibani ad-darsa. Kalau kita katakan at-talibani ya'kulani ad-darsa, enggak mungkin kan? Dua siswa itu makan pelajaran, enggak mungkin. Yang pas apa gitu? Yaktubani ad-darsa. At-talibani yaktubani ad-darsa. Yaktubani af'al khamsah marfu, ya kan? Yaktubu yaktubani. Kenapa yaktubani? Huma kembali kepada at-taliban. Ya, yang kerang yang ba at-tullabu. Silakan apa ad-darsa? Enggak apa-apa fi'ilnya tadi menulis. Jadi yaktubu, kalau hum at-tullabu berarti kan hum. Apa berarti Pak Nur? yaktubuna, at-tullabu yaktubuna ad-darsa, ad-darsa maf'ulun bih. Satu lagi padon, anti ya Hind, anti, dari kata yaktubu juga, anti taktubina ad-darsa. Nah, jadi terus dibina ilmunya, tadinya mungkin belum ada, mungkin ada samar-samar, dikuatkan lagi nanti mantap gitu. Mungkin sementara ini kan masih betul gak ya? Ah betul, alhamdulillah. Oh salah, kebetulan. Ya nanti kalau udah sering-sering ya bisa langsung betul. A'rib qawlahu ta'ala, i'rablah firman Allah ta'ala, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang untuk dipuji atas sesuatu yang tidak mereka perbuat. Itu al-Yahud, keadaan mereka ingin dipuji dengan amalan yang mereka tidak mengerjakannya. Ya. Al-jawab, silakan. Wa yuhibbuna, i'rabnya apa? Dia yuhibbun, coba di i'rab yuhibbun. Yuhibbuna fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'i thubutun nun li'annahu niyabatan 'an ad-dhamma li'annahu min al-asmil khamsah wa wunya dhamir muttasil fa'il pada mahalnya rafa'. An yuhmadu, nah, coba menur bisa an yuhmadu adanya. An yuhmadu, bagaimana dengan yuhmadu? Fi'lun mudhari'un, apa mansub atau majrur atau majzum? Mansub bi'an, ya kan? Mansub bi'an. Wa alamatu nasbi, apa tanda nasabnya? An yuhmaduhum. Ya, ini maksudnya tanda ininya apa? Tanda nasabnya. Menetapkan nun atau membuang nun? Membuang nun, hadfun nun. Iya. Niabatan anil fathah li'annahu minal asmal khamsah gitu. Wawunya dhamir muttasil ya, mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il gitu. Lam yaf'alu, pardon, ilamnya bagaimana? Lam yaf'alu, ya, yaf'alu bagaimana ilamnya? Mansub, marfu, majzum, majrur, majzum dengan apa dijazmkannya? Dengan lam. Wa'alamatu jazmihi apa? Hadfun nun li'annahu, atau niabatan anis sukun li'annahu minal khamsah gitu. Nawawunya dhamir muttasil fa'il ya, pada mahalnya rofa. Ya, gitu ya. Terus aja banyak latihan. Ya. Ya, selesaikanlah tanggung biar nanti pertemuan berikutnya masuk ke bab af'al. Ya, ini kan ringkasan juga ya, jadwal ini ada jadwal ya. Yubayyin anwa'al i'rab, yang menjelaskan macam-macam i'rab, wa alamatihi, dan juga tanda-tandanya. Wa mawadhi'aha, dan tempat-tempatnya, fil asma'i fil asma'i wal af'al, pada isim-isim dan fil-fil. Lihat al-anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab, ada rafa', nasab, jar dan jazm, ya kan? Ada empat kan? Ar-rafa', wal nasab, wal jar, wal jazm. Rafa' tandanya di situ disebutkan ad-dhammah. Al-wawu, al-alif dan thubutun nun. Nasab tandanya al-fathah, al-alif, al-kasrah, al-ya dan hadfu an-nun. Jar tandanya al-kasrah, wal-ya, al-fathah. Jazm tandanya apa? Sukun, hadfu harfil illah dan hadfu an-nun. Lihat, dhammah tempatnya di mana? Lihat. Ya, dhammah tempatnya kalau pada isim fil ismil mufrad, ya kan, sudah lewat. Pada jamul taksir, pada jamul manafis salim. Dhammah juga ya menjadi tanda pada fi'il, di mana al-fi'il mudhari' saja. Kemudian wawu menjadi tanda bagi rafa, menggantikan dhammah, di mana fi jam'il mudzakkar salim. Itu juga pada al-asmaul khamsah. Alif menjadi tanda bagi rafa, mewakili dhammah, di mana fi'il mutsanna. Thubutun nun menjadi tanda bagi rafa hanya di al-af'al al-khamsah, enggak ada pada asma. Fathah menjadi tanda bagi apa? Nasab, pada disebutkan isim mufrad jamak taksir, pada fiilnya, itu pada fiil mudhara yang kemasukan apa? Penasob tentunya. Iya. Kemasukan apa? Penasob. Dan apa? Akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Iya, kalau mau lengkap demikian. Alif menjadi tanda bagi nasob, menggantikan apa? Fathah. Di mana? Al asmaul khamsah. Kasrah menjadi tanda bagi nasob, menggantikan fathah. Di mana? Jam'ul manatis salim. Iya, menjadi tanda bagi nasob, menggantikan fathah. Di mana? Pada musanna dan jam'ul mudzakkar salim. Hadfun nun, pembuangan nun, menjadi tanda bagi nasab menggantikan fathah. Di mana? Hanya fil af'alil khamsah. Kemudian jar tanda asalnya apa? Kasrah. Di mana kasrah menjadi tanda bagi jar? Fil ism mufrad, jamu taksir, jamul manathis salim. Ya, menjadi tanda bagi jar menggantikan kasrah di mana? Fil asmail khamsah wal musanna wa jamul mudzakkaris salim. Fathah menjadi tanda bagi apa? Jar menggantikan dari kasrah. Di mana? Fil mamnu' min as-sarf, pada isim yang tidak bisa disarf. Apa itu sarf? Tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Maka kalau jarnya dengan fathah. Jazm tanda asalnya apa? Sukun. Di mana sukun menjadi tanda bagi jazm? Fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhir, pada fi'il mudhari' yang akhirnya sahih bukan huruf illah. Jazm kemudian hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Ini menjadi tanda bagi jazm menggantikan dari sukun. Di mana? Fil fi'lil mudhari' al-mu'talil akhir, pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya. Hadfu nun menjadi tanda bagi jazm menggantikan dari sukun. Di mana? Fil af'alil khamsah. Udah ingat-ingat aja saja. Harus mungkin ini, sehingga nanti antum berikutnya dan berikutnya itu antum dapati banyak kemudahan. Tapi kalau yang sebelumnya pada lupa, dapat lagi. Nanti ada apa, materi baru lagi. Jadi yang sebelumnya harus ingat tentang i'rab itu ya. Tanda-tandanya, pembagian i'rab ada 4, tanda masing-masingnya, tempat masing-masingnya. Ya, ini dalam satu lembar saja, satu muka saja sudah terwakili ini. Langsung hafal, ya, terus diulang-ulang. Ya. Coba dicintai, disenangi, insya Allah nanti akan antum dapati kemudahan untuk bisa ya memahaminya. Senang dulu, ya senang dulu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya. Tamarin tiga, ya. Wa yuhibbuna yahmadu. Mana? Iya, wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Iya. Apanya pertanyaannya? Ya, salam i'rabnya. Ya, kalau mau lamnya di i'rab dulu bagus. Lam harfu nafyin, huruf nafi. Ma'nya menafian, lam tidak. Harfu jazim, jazmin. Karena menjazm enggak setelahnya. Wa qalbin, huruf qalb. Qalb itu apa? Membalik makna fil mudhari yang harusnya untuk sekarang menjadi yang telah lewat. Ya gitu. Nah, kemudian yaf'alunya fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lam. Harusnya itu apa? Wa 'alamatu jazmihi, ya kan? Wa 'alamatu jazmihi apa? Hadfun nun, gitu. Kasih niyabatan 'anis sukun li annahu minal asma'il khamsah. Wabunya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sudah, udah nanti ditulis di rumah bisalah rekamannya diputar lagi. Ya, kalau mau lengkap kayak gitu, yuhibbuna fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi. Kalau mau lengkap disebutkan amil ya. Litajarrudihi itu kan amil, ma'nawi. Litajarrudihi minan nasib wal jazim wa 'alamat rafi thubutun nun liyabatan idhamma li anna min al-hamzah al-wawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli fa'il. Itu kalau udah biasa enggak sulit tuh. Biasa aja dihafal dulu awalnya memang, dihafal dulu, ya. Ya. Ada ucapannya siapa ya? Gurunya Abu Ali Al-Farisi, ahli nahwu besar, gurunya itu kalau enggak salah siapa ya? Az-Zajjaj atau siapa? Kata Az-Zajjaj, gurunya Al-Farisi ini, kalau kalian belum memahami ibarat saya dalam ilmu nahwu, hafalkan saja, nanti lama-lama paham. Disuruh hafalkan dulu kalau nanti lama-lama paham. Karena memang membantu, hafalan itu membantu pemahaman. Dan memang untuk belajar nahwu itu enggak seperti belajar yang lain ya. Kalau belajar yang lainnya asal hadir tulis selesai. Ini mah harus digodok, dimasak di rumahnya itu. Dihafal, diulang-ulang, dimari ulang-ulang. Iya. Nanti kalau sudah ketemu celahnya, selaknya, insya Allah mudah. Iya. Kata Ibnu Utsaimin kan belajar ilmu nahwu itu ya ibaratnya rumah yang pintunya besi. Ini membuat orang barang ngeper gitu. Pintunya besi, ini susah didongkrak ya. Pas sudah masuk pagar, gampang maksudnya. Ya, ini kok pagar dalamnya. Awalnya memang susah, harus pengorbanan itu. Harus puantang-puanting itu. Siang malam itu. Ketika antum sudah menguasai teorinya nih, pas praktek belum tentu bisa gitu. Harus ditopang dengan apa? Mufradat yang banyak, buka kamus kebat-kebat sampai protol lagi, beli lagi kamus Al-Munawi kebat. Nanti insyaallah ketemu. Zauknya sampai dapat tauknya. instingnya kuat jadinya tuh. Oh, karena dalam bahasa Arab kan kadang doroba maknanya banyak gitu. Kapan kita bisa menentukan doroba ini maknanya memukul? Kapan kita bisa menafsirkan doroba maknanya safar? Kapan kita begini? Ya dengan banyak buka terus, sisakan setiap waktu setiap hari meskipun 1 jam untuk murojaah. Jangan sampai kosong lah. Iya, antum cari waktu yang kira-kira konsen, fokus untuk belajar. 1 jam gak apa-apa, yang rutin, apalagi lebih dari itu sen. Tapi dikit-dikit dulu untuk merayu jiwa yang biasanya gak biasa. Setengah jam dulu, ah bisa, 1 jam, tambah lagi. Ya, nanti antum setelah terkumpul ilmu nahwunya, coba latihan baca kitab, nanti kita tuntun, kita bantu insyaallah. Cukup sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.